Mitra Bisnis, antrean di Merak mencapai 12,5 km yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, menuju Pelabuhan Bakahuni terus berlanjut. Untuk menanggapi hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI, Katib Basri. Mas Katib, kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi. Menurut Anda, bagaimana solusi yang harus ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini? Saya kira plannya sudah ada ya, rencananya untuk mengatasi hal itu. Dan sejauh yang saya tahu, pemerintah sebetulnya sudah mengidentifikasi mengenai persoalan ini. Bahkan 2009 saya kira itu Pak Budiono pada waktu itu belum resmi dilantik sebagai Wapres ya, itu juga melakukan kunjungan ke sana. Saya kira Presiden juga pernah. Jadi persoalan ini tadi seperti Anda bilang bukan persoalan yang baru, sudah diidentifikasi. Tetapi kembali lagi persoalannya adalah kepada implementasi dari rencana yang dilakukan pemerintah. Ini yang terkait dengan apa yang pemerintah selalu sebut dengan konektivitas. Bagaimana jalan, hambatan-hambatan untuk logistik itu bisa diatasi, termasuk yang berkaitan dengan feri, penyeberangan antar pulau, juga di Indonesia Timur. Isunya lebih pada soal implementasi sebetulnya, karena identifikasinya sudah. Beberapa persoalan yang agak lebih teknis itu adalah mengenai keterbatasan kapal. Tetapi orang swasta nggak mungkin melakukan investasi di sana karena itu milik BUMN. Kalau dilepas itu harga tarifnya harus dilepas kepada mekanisme pasar, ya. Dan itu menjadi terlalu mahal. Di sisi lain, dengan kapal yang terbatas, jumlah yang sudah tua, maka jumlah kapal yang untuk melakukan angkutan itu juga menjadi terbatas. Ini dilema yang selalu muncul, yang menurut saya memang sebetulnya solusinya sudah ada. Kalau mau dilakukan seperti itu ya, satu, pembelian kapal baru, atau semua yang berkaitan dengan implementasi dalam konektivitas itu dijalankan. Lalu menurut Anda, apakah untuk mengatasi hal ini diperlukan campur tangan investor asing, Mas? Saya kira iya, karena persoalannya begini, logikanya ya, apa sampai mobil antri, itu karena kapalnya terbatas. Kenapa kapalnya terbatas? BUMN-nya, SDP-nya nggak bisa invest. Kenapa dia nggak bisa invest? Uangnya terbatas. Kenapa uangnya terbatas? Karena pemerintah nggak bisa alokasikan sebagai penempatan modal pemerintah. Jadi persoalannya kalau dananya terbatas, maka harus ada pihak luar. Tapi kalau pihak luar mau masuk, maka tentunya dia hanya akan melakukan investasi kalau ada profit. Perusahaan kan bukan yayasan. Dia nggak mungkin melakukan investasi di sana dengan sengaja mau rugi gitu. Nggak mungkin. Karena itu harus kemudian dipikirkan in return mereka dapat apa. Apakah kemudian tarifnya. Karena mereka hanya bisa untung, hanya dua kemungkinan. Either kemungkinan price-nya, netis tarif dinaikkan, atau kuantitas, volume aja dinaikkan sehingga total revenue-nya bisa naik. Dua variabel itu. Kalau secara komersial itu bisa masuk, maka investor akan bisa melakukan. Nah, ini yang kalau misalnya berkaitan dengan economic corridor, saya kira dari segi konsepnya itu oke gitu ya. Tetapi kalau memang mau lakukan itu, harus komit. Karena nggak mungkin kalau Anda mengharapkan bahwa swasta masuk, maka sesuatu harus ada in return. Nah, sekarang treatment apa yang mau diberikan kepada pemerintah? Apakah misalnya infrastrukturnya pemerintah yang mau nanggung? Swasta tinggal masuk. Atau kalau misalnya swasta mau diharapkan ikut membangun infrastruktur, mereka mau dikasih apa gitu? Apakah pajak? Apakah apa? Itu soal yang harus diselesaikan. Tanpa itu ya, pemerintah nggak punya uang, swasta nggak bisa masuk, ya antrian terus terjadi. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.